بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagai orang tua, hendaknya senantiasa memperhatikan keadaan anak-anaknya terkait dengan media sosial yang akhir-akhir ini seakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan utama. Dan tentu saja keberadaan produk teknologi ini ketika berada di rumah, langsung ataupun tidak, akan bersinggungan dengan anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut. Karena itu hendaknya orang tua benar-benar mengawasi, mengendalikan produk teknologi tersebut agar tidak menjadi bumerang, menjadi sesuatu yang menimbulkan bahaya, kemadaratan bagi diri anak maupun keluarga pada umumnya. Karena sesungguhnya produk teknologi ibarat pisau bermata dua. Manakala digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, maka produk teknologi itu pun akan memberikan kebaikan. Namun manakala produk teknologi itu disalahgunakan, difungsikan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, difungsikan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka produk teknologi itu akan menjadi sesuatu yang membinasakan. Karenanya penting bagi orang tua untuk senantiasa mengingat bahwasannya pendidikan anak jangan sampai terganggu dengan adanya produk tersebut, dengan adanya HP, Android ataupun yang lainnya. Jangan sampai kemudian pendidikan anak menjadi sesuatu yang ditelantarkan. Oleh karena itu, sebagai orang tua wajib untuk mengawal fitrah sang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang artinya setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Para ulama menyebutkan diantaranya bertauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi penyembah api. Maka karena alat hasil dari teknologi itu memberikan informasi-informasi, dan informasi itu pun ada yang bermanfaat dan ada yang membahayakan, maka apabila tidak dikendalikan, informasi-informasi tersebut akan bisa ditelan mentah-mentah oleh anak-anak. Nah, hal-hal yang demikianlah yang akan merubah corak berpikir, yang akan merubah pola perilaku, yang akan merubah i'tiqad, keyakinan sang anak, karena mendapatkan ini tidak benar dari media sosial yang ada. Karenanya sangat penting bagi orang tua untuk senantiasa memperhatikan keadaan yang demikian itu. Tindakan orang tua untuk melarang anak-anak menggunakan handphone ataupun memfungsikan handphone itu dalam media sosial, memfungsikan media-media sosial yang ada di dalamnya, itu adalah merupakan tindakan yang bijak, manakala hal-hal itu digunakan untuk sesuatu yang menyelisihi syariat. Oleh karena itu, media sosial bagi anak-anak, khusus untuk orang tua, dengan segala pertimbangan yang ada, agar menjauhkan dari anak-anak. Kenapa? Sebagaimana kemarin telah disampaikan, beberapa dampak negatif yang itu bisa terjadi tidak hanya kepada anak-anak, bahkan kepada orang dewasa sekalipun. Kepada orang dewasa saja yang akalnya telah lebih sempurna, namun masih banyak yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak diharapkan. Terlebih kepada anak-anak, maka yang demikian ini harus benar-benar dijaga. Inilah wujud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, dan orang-orang yang beriman perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian yang lainnya. Mereka memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, dan mereka mencegah dari hal yang mungkar. Ini adalah tugas sebagai orang tua. Manakala anak-anak memainkan alat tersebut, ia melakukan interaksi dengan teman-teman seusianya, orang tua yang ingin memberikan kasih sayang kepada anaknya tentunya tidak akan membiarkan anaknya menggunakan alat-alat seperti itu. Apalagi kalau tingkat berpikir sang anak belum bisa membedakan mana yang harus ia konsumsi, mana yang informasi mana yang harus ia ambil, dan informasi mana yang harus ia cegah. Ini adalah wujud dari apa yang disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kita harus bahu membahu untuk menjaga anak-anak kita dari informasi-informasi yang tidak benar, dari permainan-permainan yang melalaikan, sehingga mereka kemudian tidak fokus kepada thalabul ilm, tidak menaruh perhatian kepada apa yang seharusnya menjadi tuntutan bagi anak-anak seusianya. Mereka bisa terganggu dengan adanya media sosial, karena mereka secara akal, secara kejiwaan, belum siap untuk menerima produk teknologi yang berupa HP Android tersebut. Oleh karenanya, berhati-hatilah, berhati-hatilah dari produk teknologi yang satu ini. Jangan sampai kemudian itu dimainkan ataupun digunakan oleh anak sebebas-bebasnya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Maka dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena sesungguhnya Amar ma'ruf nahi mungkar adalah proses untuk terjadinya islahun lil mujtama', perbaikan di tengah masyarakat. Memperbaiki tentu diantaranya harus dengan memperbaiki keluarga-keluarga yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Ketika anak-anak bebas untuk kemudian menggunakan alat teknologi itu dan tanpa pengawasan, maka dikhawatirkan mereka menggunakannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, bagi orang tua hendaknya memegang prinsip apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau ia diam. Seseorang yang menggunakan media sosial, terkadang ia tergelitik untuk kemudian memberikan respon-respon, jawaban-jawaban yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Kadang-kadang seseorang yang tengah berinteraksi di media sosial selalu terpancing untuk mengeluarkan perkataan atau pernyataan yang sebetulnya itu tidak diperlukan. Disinilah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam. Nah, media sosial kadang-kadang sulit sekali untuk menyuruh kita itu diam. Selalu ada upaya-upaya untuk kemudian terpancing dengan stimulus-stimulus yang ada, terpancing untuk memberikan komen, atau terpancing minimalnya memberikan like. Dengan tanpa memahami apa yang dibicarakan, apa yang dibicarakan, tiba-tiba kemudian like, jempol diacungkan. Ini menunjukkan persetujuan, ini menunjukkan bahwasannya tanda jempol diacungkan itu berarti ia sepakat dengan apa yang dibicarakan. Apakah demikian? Padahal mungkin seseorang belum mempelajari apa yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan mungkin gambar yang ditampilkannya pun bisa jadi menyelisihi syariat. Tetapi kenapa harus ikut-ikutan memberikan like, jempol yang dikeluarkan? Ini adalah bentuk bagaimana Allah alaihi wa ala alihi wasallam, kalau tidak mengucapkan sesuatu yang baik, maka hendaklah diam. Namun itulah yang terjadi dewasa ini. Sangat sulit sekali seseorang yang tengah memegang media sosial kemudian untuk tidak merespon. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadzal lisanun silahun dzu haddain. Lisan itu ibaratkan pisau bermata dua, senjata bermata dua. In ista'maltahu fil khairi janallaka khairan wa athmarallaka khairan. Jika ia menggunakannya untuk hal-hal yang baik, maka engkau akan mendapatkan kebaikan, engkau akan memetik buah yang baik. Wa in ista'maltahu fis syarr jana 'alaika syarran wa itsman. Dan sebaliknya, manakala ia digunakan untuk sesuatu yang jelek, maka engkau akan memetik buah dari kejelekan tersebut, dan engkau akan mendapatkan dosa karenanya. Dan ingatlah ketika menggunakan media sosial, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Qaf ayat ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafad pun dari perkataan kecuali ada malaikat pengawas yang siap mencatat. Apa yang kita perbuat dengan produk teknologi tersebut? HP Android bisa berselancar dengan media sosial yang ada. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita tulis? Apa yang kita sharing? Kita share. Ingatlah bahwasannya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada satu lafad, perkataan, kecuali ada malaikat pengawas yang siap mencatat semuanya. Dan tentu semua itu akan menjadi catatan amal kita. Manakala kita berbuat baik, ya, menggunakan alat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk dakwah, menyebarkan Islam, memberi nasihat kepada teman-teman kita, menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang lurus, yang benar, menyampaikan tauhid, memerangi kesyirikan, menyampaikan sunnah, memerangi kebid'ahan, dan memberikan hal-hal yang maslahat, maka tentu semoga itu dicatat sebagai amal kebajikan kita. Dengan alat itu, maka alat itu telah menjadi sesuatu yang kita gunakan, dan kita menggunakannya sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena produk teknologi itu ia gunakan sebagai nikmat, yang nikmat tersebut diwujudkan dalam bentuk memfungsikan dalam rangka untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk digunakan menjadi alat yang akan menghancurkan kehidupannya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Inilah yang perlu kita perhatikan. Kita yang dewasa saja kadang-kadang untuk memberikan komentar yang tidak perlu. Sekarang bagaimana kalau alat itu berada di tangan seorang anak yang belum memiliki kedewasaan, yang belum memiliki keadaan emosi yang stabil, belum memiliki ilmu yang sekiranya cukup untuk kemudian bersikap apabila ada hal-hal yang terjadi di dalam HP tersebut, melalui media sosial yang ada. Maka hendaklah kita ingat apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal menggunakan handphone Android, dalam hal menggunakan media sosial yang ada. Karenanya bagi seorang muslim, ia akan terus berupaya untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat. Karena sesungguhnya sikap hidup seorang muslim sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat At-Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kebaikan Islam seseorang, ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, Ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, karena sesungguhnya manakala ia melakukan sesuatu itu akan membahayakan agamanya. Oleh karena itu ia tinggalkan dalam rangka untuk menjaga agamanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fayajibu alal insani ayya khaf sesang, merasa takut terhadap keadaan agamanya. Fala yadkhulu fi syai'in laysa min wara'ihi al-maslahatun la lahu wa la li ghairihi bal yakunu mafsadatan. Maka janganlah masuk kepada sesuatu yang di belakangnya tidak memunculkan maslahat, tidak memberikan maslahat untuk dirinya, tidak memberikan maslahat untuk orang lain. Bal yakunu mafsadatan, bahkan menciptakan mafsadat, bahkan menimbulkan kerusakan. Ini yang harus dijaga oleh seorang muslim. Alat itu kecil, tetapi mampu untuk merusak keadaan. Demonstrasi besar di Mesir yang kemudian menimbulkan korban tumpahnya darah kaum muslimin diawali dari medsos. Masyarakat digerakkan melalui medsos. Titik kumpul di mana untuk kemudian bergerak melakukan demo besar-besaran. Kemudian militer menghadapinya. Ini sesuatu yang nampaknya hanya sekedar tekan tombol, tekan tombol, tekan tombol, tetapi sekian banyak orang kemudian tergerak, memberikan pengaruh kepada orang-orang untuk melakukan sebagaimana apa yang ditulis di medsos tersebut. Ini yang harus diwaspadai. Mafsadah yang akan timbul bagi seorang mukmin menggunakan alat itu hendaknya disertai dengan rasa takut. Takut keadaan agamanya terancam. Takut keadaan agama pada dirinya rusak dengan sebab media sosial yang ada. Demikian juga anak-anak, kita larang menggunakan benda tersebut karena kita khawatirkan agama yang sedang kita tanam pada diri anak-anak itu akan kemudian rusak, tidak bisa tumbuh, kemudian tidak bisa dipupuk untuk tumbuh subur pada diri anak. Buktikan kalau kita ini menyayangi anak-anak kita. Menyayangi anak-anak kita bukan lantas kemudian apa yang diinginkan oleh anak diberikan. Ingin dia memegang HP, ingin dia main-main HP, ingin dia kemudian ya, entah memanfaatkan gamenya ataupun yang lainnya. Bukan itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Justru apabila kita melepaskannya, membiarkan anak-anak kita menggunakan HP itu seperti itu, maka ini adalah awal dari bencana. Na'udzubillah. Maka ini adalah awal dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jangan kemudian beralasan, anak-anak kan perlu mengenal teknologi. Ya, tapi mental mereka belum siap. Akal pikiran mereka belum mumpuni untuk memegang alat seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua hendaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antum mas'ulun amam Allah. Kita semua ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya, penting bagi kita untuk menyikapi secara bijak. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya alat tersebut manakala kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka akan mendatangkan manfaat. Tetapi manakala alat tersebut digunakan untuk sesuatu yang menimbulkan mafsadah, maka alat jadi perusak bagi kehidupan umat manusia. Janganlah kita sebagai orang tua kemudian menjadi orang tua yang menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena telah membiarkan anak-anak kita bebas mempermainkan alat tersebut. Dari beberapa hal yang negatif yang kemarin disampaikan, di antaranya tingkat produktivitas itu akan menurun. Tingkat produktivitas akan menurun. Kenapa? Karena dengan terlalu sering menggunakan alat tersebut, tingkat kelelahan fisik itu berubah, bisa tinggi. Tingkat kelelahan psikis juga demikian. Tingkat kelelahan fisik seperti apa? Seperti mata yang tanpa istirahat, senantiasa membuka HP, membuka Android, membuka medsos. Tingkat kelelahan psikis, pikiran. Jangan dikira kita main medsos itu tidak berpikir. Berpikir. Dan terutama ketika bermain tersebut, tidak terasa waktu sudah berlalu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini termasuk melalaikan, membuang-buang waktu yang sekiranya waktu tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan terlebih daripada itu, tidak sedikit orang-orang yang kemudian dengan HP tersebut, dengan HP Android tersebut, bisa mengakses berbagai kegiatan. Ada acara sepak bola diakses sampai larut dini hari. Menjelang subuh baru selesai. Ketika HP dimatikan sudah ngantuk. Ketika azan subuh akhirnya terlepas, dia tidak bisa bangun karena kantuknya sudah mulai menyerang. Ini termasuk hal-hal yang kemudian bisa melalaikan. Keutamaan-keutamaan sepertiga akhir malam menjadi terlewatkan begitu saja. Semestinya kita bisa bangun. Semestinya kita bisa bertahajud. Semestinya kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga akhir malam. Semestinya kita bisa berzikir. Dan perbuatan-perbuatan kebaikan lainnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manakala melewati malam-malam untuk kemudian ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika benda produk teknologi itu ada di dekat kita, maka perubahan sikap bisa saja terjadi. Ia kemudian lebih asik dengan benda tersebut. Kemudian ia melupakan apa yang semestinya ia perbuat untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Ini sesuatu yang membahayakan. Belum lagi bagi anak-anak khususnya, karena masa-masa anak itu adalah masa-masa mengimitasi, meniru apa yang ia dapatkan dari HP Android tersebut, apa yang ia dapatkan dari medsos. Bagi seorang anak, bisa untuk menirunya mentah-mentah. Karena bagi anak, dia belum bisa memilah mana yang harus ia tiru dan mana yang harus ia buang. Ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mengendalikan keadaan benda yang satu itu. Justru kita sebagai orang tua hendaknya mengarahkan anak-anak kita untuk atau agar tumbuh karakter kepribadian yang unggul, karakter kepribadian yang baik, yang positif, sebagaimana diinginkan oleh kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan ketika beliau bersama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya gulamu inni u'allimuka kalimat, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah subhanahu wa ta'ala berada di depanmu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ihfadillaha yahfadka, maksudnya ihfadillah yakni ihfad dinahu, jaga agamanya. Ihfadillah, menjaga Allah, bifi'li awamirihi wa tarki nawahi, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang telah dilarang. Wahfad maharimallah bijtinabiha, dan jagalah dengan menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menjauhinya. Ini adalah bentuk hifdullah, menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwasannya ia menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menjaga Allah bukan berarti dia menjaga Allah, karena sesungguhnya Allah tidak memerlukan penjagaan dari makhluknya, tidak memerlukan penjagaan dari manusia. Tetapi yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, yakni menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga Allah, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bagaimana? Dengan cara mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang seharusnya kita tanamkan kepada diri anak-anak, sehingga karakter kepribadian yang ada pada diri anak benar-benar ia fokus untuk senantiasa berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, di atas al-haq. Dan inilah yang harus dibiasakan oleh kita sebagai orang tua. Maka ketika media sosial hadir di tengah keluarga, ini berarti kita sudah membuka satu pintu. Satu pintu yang satu pintu ini bisa masuk berbagai macam informasi. Karena media sosial tidak bisa memilah dan memilih mana informasi yang harus dikeluarkan dan mana informasi yang harus tetap masuk. Informasi yang ditolak dan informasi yang masuk, tidak bisa. Apalagi seseorang sudah masuk dalam grup, satu grup, dia akan mendapatkan informasi yang seragam dengan anggota-anggota grup yang lainnya. Nah, di sini kita benar-benar harus memperhatikan, karena produk teknologi ini akan sangat berbahaya manakala dibiarkan bebas tanpa kendali, tanpa adanya seleksi dari kita dari hal-hal yang masuk. Karena itu bagi kita, khususnya terkait dengan media sosial, jangan sampai kemudian mengganggu pendidikan anak itu sendiri. Jangan sampai anak-anak konsentrasinya pecah, tidak fokus. Demikian juga saya nasihatkan kepada anak-anak salafiyin. Selama Anda belajar di ma'ahid, di pondok-pondok pesantren, hindari menggunakan HP Android. Hindari untuk menggunakan media sosial. Kalau ingin menghubungi orang tua, lebih baik dengan telepon. Dengan telepon itu akan lebih terasa hubungan secara intensif. Hubungan emosi juga bisa terasa. Seorang anak berbicara dengan orang tuanya, demikian juga orang tua berbicara dengan anaknya. Dan dengan telepon itu lebih japri dari japri yang ada di medsos. Karena lebih privasinya lebih terjaga. Nah, ini yang perlu ditekankan sekali. Dan jangan sekali-kali untuk mengakali. Mengakali agar bisa menggunakan media-media sosial yang ada di HP Android tersebut. Karena sesungguhnya setiap perbuatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kasus anak-anak yang sudah kecanduan HP Android itu kemudian belajarnya hancur-hancuran. Jangan korbankan masa depan hanya karena ingin bermain HP. Jangan korbankan masa depan hanya karena ingin bermain HP. Ini perlu diingat bahwasannya bagi anak-anak remaja khususnya itu akan sangat sulit untuk mengendalikan apa yang terdapat di dalam HP Android. Bisa mengakses ke setiap sudut di dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah berhati-hati. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menggunakan HP tersebut. Kalau memang kita sebagai orang tua, jaga baik-baik anak-anak kita. Kita bukan tidak ingin mengenalkan teknologi kepada anak-anak, tetapi itu ada masanya, ada waktunya. Sekarang waktunya anak-anak belajar, belajar. Fokuskan kepada talabul ilm. Dan kita harus tegas, kita harus nyatakan tegas, belajar, belajar. Jangan kemudian bermain-main dengan HP. Kita sebagai orang tua harus memiliki ketegasan. Walaupun anak kita merengek-rengek, kita katakan tidak. Tidak nak, ini untuk masa depanmu. Tidak nak, ini untuk kebaikan dirimu. Tidak nak, ini untuk kebaikan abah dan umi dan engkau sendiri. Kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ketegasan ini perlu. Karena banyak dari kasus anak-anak yang pada usia-usia remaja terutama, justru HP Android itu disalahgunakan. Disalahgunakan. Apalagi kalau earphone-nya sudah nempel di telinganya. Kita tidak tahu yang dibunyikan itu apa. Kita tidak tahu yang dibunyikan, yang masuk ke telinganya itu apa. Mungkin persangkaan kita, namanya santri, mestinya murotal. Belum tentu. Belum tentu murotal. Ketika kakinya bergerak-gerak, kok murotal kakinya bergerak-gerak? Ini mesti yang didengar sesuatu yang tidak baik. Ini perlu sekali. Masa-masa mereka itu masa-masa pertumbuhan. Karena masa-masa mereka itu adalah masa-masa pertumbuhan, berikan lingkungan yang baik untuk mereka. Berikan untuk mereka lingkungan yang baik. Termasuk lingkungan adalah kehadiran HP itu sendiri. Kehadiran HP itu sendiri. Dan jangan sampai pula kita sebagai orang tua sibuk juga dengan HP, memberi contoh kepada anak-anak kita. Kita sudah pergi seharian bekerja di luar rumah, ditunggu anak-anaknya di rumah, begitu datang ke rumah, yang direngkuh bukannya anak-anak, Abi datang, yang direngkuh bukannya anak-anak, dia duduk, kemudian ia buka HP-nya. Anak-anaknya datang, Abi, sebentar ya nak, Abi sedang sibuk. Padahal anaknya sudah menunggu dari tadi kedatangan ia sebagai orang tuanya. Tapi begitu sampai di rumah, bukan anak yang ia peluk, bukan anak yang ia ciumi, bukan anak yang ia gendong, tetapi yang ia gendong HP. Sebagai anak rasanya sedih sekali diusir. Sebentar nak, Abi sedang sibuk. Kapan Abi tidak sibuk dengan HP? Perhatian akhirnya berkurang kepada anak. Perhatian pun berkurang kepada anak. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini sepele, tetapi kalau ini terjadi terus-menerus, ini musibah. Ini menjadi sesuatu yang musibah. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan kita semua, menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan istri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dari bencana adanya produk teknologi baru ini. Jangan sampai kemudian kita terseret-seret, ikut-ikutan, tanpa mengetahui apa yang dibicarakan, tiba-tiba memberikan like, jempolnya, dan seterusnya. Ini sangat membahayakan, dan ini sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, menjaga kaum muslimin dari berbagai kerusakan, dari berbagai macam perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, dan ini sebagai peringatan betapa sangat luar biasa pengaruh handphone Android, pengaruh media sosial di yang berada di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main HP enggak? Masih suka main HP enggak? Hah? Enggak. Kenapa? Hah? Pondok karena enggak punya. Jadi enggak main HP. Karena enggak punya enggak main HP. Tapi kalau punya main HP. Hah? Main medsos. Facebook. Hah? Udah dihapus. Dulu pernah main-main. Terus apa senangnya? Senangnya apa main Facebook? Manfaatnya apa? Gak ada. Kenapa dihapus? Karena ketahuan ustaz. Hah? Kenapa? Kenapa? Siapa yang sudah pernah main-main medsos? Enggak. Kenapa enggak? Gak punya. Karena gak punya, jadi gak main.